mana jawab. Ada kuis dulu biar dapat hadiah di depan. Nah, gitu kan? Termasuk nanti hadiahnya saya kasih ini nih, kue. Sebenarnya ya. Oke, saya mau tanya. Sebutkan 5 jenis produk lebah yang bapak-bapak dulu deh, yang perempuan nyusul. Bapak nggak tahu ya? Nggak ada tunjangan, tunjuk dulu. Tinggal dibuka handphonenya, lihat Google. Apa susahnya? Nggak ada nih yang jawab. Sebutkan 5 jenis produknya lebah. Hadiahnya madu. Iya. Propolis, madu, propolis, jadi. Halo. Hah? Yang terakhir apa? Baru cuma bisa jam 4. Oh, 4. Ada apa-apa, saya orang baik, Pak. Kasih aja lah, Pak. Kasih aja. Ada lagi sarang lebahnya, Pak. Sarang lebahnya itu juga sangat bermanfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 1 jenis metal ion transisi yang ada pada kurma. Gampang kok ini. Metal ion. Ion. Mineral. Yang ada pada kurma yang sangat tinggi bahannya pada kurma. Bukan. Bukan. Entah dulu. Bukan. Salah. Bukan kalsium. Dikit lagi. Benar. Yang di Avenger itu loh. Yang salah satu tokoh fiksinya Avenger itu loh. Hai Zahira. Bener Pak. FA ya. Nah gini. Saya nanti cerita sedikit kepada bapak sekalian teman-teman. Jadi gini. Enzim itu bahan bakunya asam amino. Enzim bahan bakunya asam amino. Dan untuk mendapatkan bahan baku tadi. Dia membutuhkan mineral tadi metal ion transisi. Metal ion transisi itu ada Fe, ada kuprum, ada mangan, dan itu banyaknya pada produk-produknya lebah. Canggih ya? Dan banyak lagi pada pokoknya yang disebutkan nama Nabi itu atau Al-Qur'an itu banyak sekali metal ion transisi. Ya. Jadi kalau mau bikin enzim tubuh kita itu membutuhkan ion transisi tadi. Ada Fe, ada besi ya. Iron ya, kemudian ada magnesium, mangan juga ada situ, kemudian kuprum satu lagi. Dan itu banyaknya di semua produk lebah dan habatus sauda. Begitu. Jadi makanya saya katakan nanti ada slide nanti kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi enzim dulu sebelum makan. Ya, ada yang masih banyak nanti kalau apa tuh namanya waktunya nggak cukup kita bagi-bagi saja. Oh salah, enak aja bagi-bagi, kita nanti kasih kuis. Baik, nah kembali ke masalah, ke pembahasan kita tadi teman-teman sekalian. Jadi ketika enzim yang dimakan itu gak dapat semua, akhirnya muncullah satu kondisi sebut dengan craving. Craving itu dia minta makan terus, tapi dimakan itu bukan nutrisi, kebanyakan kalori. Bawaannya pengen tambah lagi, pengen tambah lagi. Apalagi kalau Anda tahu kecanduannya orang-orang yang menggunakan atau makan-makan yang menggunakan produk-produk berbasiskan bahan-bahan aditif itu kayak orang kecanduan atau kayak orang sakau. Hati-hati, tiba-tiba tengah malam pengen banget, atau mungkin tiba-tiba nggak tengah malam, tiba-tiba dalam satu hari tuh pengen banget makan mie instan. Hati-hati loh itu, dia udah ngirim sinyal. Ya, jadi hati-hati banget. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, maka otomatis udah terjadi penumpukan bahan aditif. Jadi udah siap-siap aja untuk kena sebagian besar kalau nggak autoimun, setahu saya sih, autoimun atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan apa tuh namanya degeneratif. Ya, jadi tidak heran sama sekarang ada anak-anak kecil yang udah kena kencing manis. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, habis makan ngantuk. Kenapa habis makan ngantuk? Karena tubuh nggak punya enzim. Sehingga solusinya gimana? Atau bagaimana cara atau polanya? Nah, mulai sekarang teman-teman biasakan kita jadi ini tips sederhana sekali, tapi ini udah diajarkan sama Nabi. Nabi zaman dulu punya satu bentuk konsep yang disebut dengan air rendaman kurma. Pernah dengar ya? Air rendaman kurma itu ternyata waktu saya sempat diskusi dengan seorang profesor, dia seorang pakar nano, itu ternyata air rendaman kurma itu adalah konsep nano sebenarnya. Jadi semua yang dilarutkan dalam air itu pasti akan terdispersi molekulnya dan bisa terserap jauh lebih gampang. Tapi kalau nggak ada kurma gimana? Ternyata kita bisa pakai buah-buahan atau sayuran. Atau kalau nggak ada, Anda juga bisa menggunakan madu kayak begini. Ini kan madu nih. Anda ambil madu kayak begini, lalu Anda masukkan dalam gelas apa botol seperti ini, lalu Anda aduk, Anda guncang. Itu juga nano sebenarnya. Ya, terus kalau Anda mau tambahkan lagi, Anda bisa tambahkan propolis sebagai salah satu bentuk antibiotik Allah ya. Kalau misalkan antibiotiknya Allah yang dia titipkan di lebah, dan asam amino tadi Anda masukkan dalam atau ada dalam bipolen. Jadi bipolen kalau teman-teman googling ada sekitar 18 jenis asam amino di sini. Anda kalau tahu ini Pak Bu, teman-teman sekalian, you don't need any more vitamin-vitamin di luar sana itu. Karena kebutuhan vitamin Anda ada semua di kayak misalkan ini. Propolis. Propolis cuma satu aja kurang ya. Dia enggak ada vitamin K. Vitamin K dia ada pada bipolen. Ada pada madu. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengkonsumsi ini sekaligus saja tiap hari ada konsumsi, metabolisme akan baik, dan ibarat kata ketika metabolisme sudah baik, maka yang namanya kolesterol, asam urat, semua akan diturunkan. Sebenarnya kenapa? Herbal itu kerjanya sebenarnya menyeimbangkan. Ya? Kalau ada yang lihat tadi pagi postingan saya, ada 4 jenis, saya baru ngobrol dengan seorang teman juga yang lagi doktoral, dia cerita tentang ada 4 top rank, top ranking jenis herbal yang Allah ciptakan, yang itu semua memang ada hadisnya, yang ternyata herbal itu dia bersifat molecular docking. Molecular docking itu dia bisa mengambil peran untuk meningkatkan fungsi makrofa yang memakan virus bakteri seperti itu. Dan itu gampang sekali kita dapatkan. Yang pertama madu, yang kedua jahe, yang ketiga zaitun, yang keempat kok saya lupa ya, habatus sauda. 4 ini, dan ini penelitiannya sudah ada. Artinya, apakah dengan makan mengkonsumsi itu tiap hari kolesterol Anda turun? Dia nggak turunin, tapi dia ngeimbangkan. Jadi herbal itu kalau dilihat ada sesuatu yang tinggi, dia seimbangkan. Kalau ada yang kerendahan, dia seimbangkan lagi. Makanya sebenarnya penyakit-penyakit seperti autoimun itu teman-teman sekalian, autoimun itu kan bahasa kitanya itu kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Munculnya karena apa? Karena bahan aditif sebenarnya. Paling sering kalau nggak karena analgetik atau anti nyeri, kalau nggak karena antibiotik. Bagaimana cara pengenalannya? Kasih bahan herbal yang bersifat imunomodulator. Imunomodulator itu apa? Dia memodulasi lagi kembali, dikenalkan lagi. Dan itu ada pada habatus sauda. Jadi orang autoimun sebenarnya obatnya apa? Suruh tahajud. Jangan pernah lepas tahajud. Malam-malam itu recover lagi, restart lagi dia. Dan minum habatus sauda. Simple sebenarnya, ya. Makanya saya katakan gini, kalau kita betul-betul beragam ini untuk bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda konsumsi begini-begini tiap hari selesai sebenarnya penyakitnya. Serius, Anda cukup batasi makan, jangan sering-sering kenyang, kurangi karbo, lebih sering puasa, ikutin sunnah Nabi, hilang semua penyakit. Gampang kan? Murah nggak? Sangat murah, ya. Cuman godaannya banyak biasanya. Tiba-tiba teman ngajakin makan inilah, itulah, kondangan gitu kan, yang paling sering tuh. Yang sering kondangan. Ya. Dan itu kalau Anda sudah kuat ya, sudah kuat itunya apa namanya, persepsi Anda, orang akan malu sendiri ngajak Anda makan yang enggak-enggak. Gitu. Kenapa Pak Bu ini menjadi suatu? Karena memang kuncinya ada pada makanan. Ya. Contoh, dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan bahwa kami, saya, itu kata Nabi situ, bahwa keluarga Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, itu dalam satu bulan itu tidak makan apapun kecuali makan kurma sama minum air putih. Ini, pola kayak begini, saya kasih kepada orang kanker, Pak. Kurma, air putih atau zam-zam maksudnya, air putih atau zam-zam seperti ditambah dengan kurma, itu kan dua jenis makanan minuman ya, kurma makanan. Kurma itu salah satu produknya Allah yang sangat tinggi alkalinya, bahasanya. Efek juga tinggi. Tumor, kanker, virus tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang sifatnya alkali. Air juga sama. Jadi sebenarnya simpelnya aja, kalau Anda pengen turun berat badan, pola detox itu sederhana sekali. Banyakin puasa, makan kurma, air. Makan kurma, air. Kalau memang masih butuh energi lagi, Anda makan sayur aja seharian. Gak makan apa-apa. Untuk sebulan penuh ya. itu dipraktekkan oleh seorang dokter namanya dokter Kim siapa saya lihat dia ketua perhimpunan dokter holistik di Korea. Jadi seluruh pasien-pasien degeneratif, pasien-pasien kanker itu 10 hari pertama sama dia makan sayuran mentah. Simpel sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang udah kebiasaan dengan rasa. Enggak dapat rasa enggak bisa makan. Ya. Padahal kalau saya pernah nge-share beberapa video-video tentang resep masakan gitu kan, sebenarnya nggak perlu flavor kok, nggak perlu perasa kok, ada pakai zaitun, ada pakai black pepper, semua udah ada rasanya sebenarnya, ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya makan atau mengurangi makan, tapi makan yang benar gitu kan, ya. Jadi kalau anda teman-teman sekalian pagi-pagi aja misalkan, anda mulai mempraktekkan bahasa saya itu probiotic on your meal dengan cara apa? Ini juga bisa tadi, ya. Anda masukin madu ke sini. Ya, anda pulang baru apa besok gitu kan kalau ada kerja atau mungkin lagi olahraga masukin aja madu satu sendok ke sini lalu anda gunjang sampai dia larut dengan sempurna itu udah cleans up your kidney itu membersihkan ginjal anda simple kan? Kalau nggak ada apa rendam aja kurma kalau nggak ada apa rendam aja jahe semalaman jadi udah jadi air nano ya seperti itu apalagi anda tambahkan dengan produk-produk lebah yang lain. Makanya saya pernah dapat pesan dari guru saya dulu, dia bilang penyakit apapun benerin nutrisinya dulu dengan cara apa? Kasih produk lebah. Dan teman-teman saya gini, kalau anda melihat atau membaca satu hadis dan ada janji Rasulullah di situ, maka yakini janji itu. Contoh, Nabi mengatakan bahwa habbatus sauda itu obat segala penyakit, kata Nabi. Gak masuk akal kalau saya sebagai seorang dokter mikirnya. Tapi janji Nabi begitu. Dan ternyata memang sains membuktikan habbatus sauda itu dia meningkatkan sistem imun. Dan menarik ya, saya pernah datang ke pabrik teman, dia punya pabrik habbatus sauda, itu habbatus sauda itu pernah, jadi minyak habbatus sauda itu jatuh ke lantai epoksi itu lantai sangat kuat sebenarnya. Dan lantai itu rusak gara-gara habbatus sauda, tapi subhanallahnya, kuasanya Allah, habbatus sauda itu masuk ke lambung aman-aman aja. Ya, canggihnya. Ya itulah janji Allah seperti itu. Kenapa? Ya Allah Alam gak tahu. Ya. Jadi ada madu, ada habbatus sauda, termasuk ada hijama atau bekam, itu salah satu janjinya Allah dan janjinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang 70% imunitas kita terletak di pencernaan. Dan salah satu cara atau metode termudah kita untuk mengaktifkan pencernaan kita adalah dengan cara apa? Lapar. Biasakanlah lapar. Ketika mulai muncul sensasi lapar, jangan langsung makan. Dan kalaupun anda pengen makan, jangan langsung makan yang tidak ada enzimnya. Itu sebabnya saya katakan, mulailah membiasakan untuk apa? Sebelum makan, anda makan buah dulu dan buahnya anda baluri atau anda campur dengan madu. Dan kalau anda mau dapatkan lagi enzim, anda tambahkan di situ garam Himalaya. Dan garam merupakan sunnah Nabi. Nabi itu kalau salah satu hadis menyebutkan Rasulullah itu mencelupkan tangan beliau, ujung jari tangan beliau ke dalam garam. Kemudian dimut, itulah enzim sebenarnya. Makanya orang yang susah makan, kasih garam. Gitu. Udah Nabi ajarin kok. Dan kalau udah kayak begini, enzim itu teman-teman sekalian kayak begini. Anda, you don't have to eat more. Jadi maksudnya gini, dengan enzim yang masuk dalam tubuh kita, teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, sinyal kenyang akan diberikan oleh perut. Sehingga apa? Nggak perlu makan banyak. Mau buktinya? Besok, cobain. Gak usah makan bubur ayam besok. Ya, besok anda makan buah pagi-pagi atau mungkin pakai resepnya saya, ya ada pepaya, terus anda kasih madu, kemudian anda kasih madu atau gula aren, kasih sedikit sama jeruk nipis dan kasih sedikit garam Himalaya. Anda makan itu pagi itu bisa kenyang sampai sore. Kenapa? Enzim semua isinya. Ya, gampang kan? Gampang. Tidak perlu makan bubur ayam. Boleh nggak makan bubur ayam? Boleh sih, tapi jangan tiap hari juga. Ya, sekali-sekali cobalah untuk clean food. Clean food. Ya, clean food itu apa? Makanan tidak diolah, benar-benar pure. Ya, pagi-pagi gitu kan anda minum air madu gitu kan. Anda makan buah seperti itu. Ya. Dan pesan saya lagi, ya habis ini kita tanya jawab aja. Makalah produk ciptaan. Jadi semua produk ciptaan Allah itu, ya terutama dari produk lebah, itu saran saya ada di rumah anda. Jadi mungkin bapak ibu teman-teman sekarang anda sudah punya rak obat di rumah. Jadi mulai sekarang cobalah ada rak herbal juga, gitu. Ada habbatus saudanya, misalkan ada zaitunnya, ya seperti itu. Atau mungkin ada beberapa herbal-herbal lokal anda taruh di rumah. Sehingga nanti apa? Anda mulai meminimalisir untuk mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kalau nggak terpaksa, nggak usah konsumsi. Gitu. Udah ada mau tidur ya? Ya, dan gini, ini sedikit saya jelaskan. Jadi gini, ada satu disiplin ilmu baru namanya complexity science. Jadi intinya apa? Gini, kalau Anda tanya sama saya, jahe itu anti kanker nggak? Iya. Tapi pertanyaannya, apa bahan anti kanker dalam jahe? Maka pertanyaan ini sudah salah. Kenapa? Gini, Allah sudah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan seperti itu dengan senyawa kompleks yang ada di dalamnya. Oke? Okay? Ketika senyawa kompleks itu dimakan secara utuh masuk dalam manusia, maka dia memberikan tadi keseimbangan lah ya pada tubuh manusia. Dan kalau seandainya keseimbangan itu diubah, ya keseimbangan itu diubah, maka otomatis dia akan muncul masalah. Contoh gini lah, biar Bapak Ibu lebih gampang memahaminya. Mengkudu. Mengkudu itu punya anti nyeri, punya painkillernya. Tapi kecil banget. Pace ya kalau orang Jawa bilang. Sebelah mungkin bahan senyawa kompleks yang ada pada mengkudu itu A1, B1, C1, D1. Nah, painkillernya itu D1 misalkan. Maksudnya begitu ya. D1. Jumlahnya berapa? Kecil sekali, 0,00 miligram sekian. Tapi kalau orang terus-menerus mengkonsumsi itu, maka dia numpuk, dia menempati reseptor untuk memperkuat sistem imun. Tapi karena orang butuh dalam jumlah besar, butuh instan, dan ini bentuknya pabrikasi, akhirnya apa? Si D1 tadi diekstrak. D1 tadi diekstrak, dilihat, oh ternyata rumusnya painkiller itu D1. Akhirnya apa? Sama pabrik-pabrik kimia dibikin sintetiknya. Paham? Pabrik kimia dibikin sintetiknya, dan dosis yang cuma 0,005 misalkan, itu digandakan jadi 500 miligram. Maka jadilah kayak seperti paracetamol. Paracetamol dimakan, lihat di bagian bawahnya ada peringatan. Jangan konsumsi untuk orang-orang yang ada gangguan liver atau gangguan enzim hati. Udah gak komplek lagi di sana. Makanya saya sarankan, kalau Anda di sini, Jawa Barat ini kan kaya dengan rimpang-rimpangan. Yang tangan itu seperti jahe, temulawak, kunyit, itu makan tiap hari, Pak Bu. Maka dia akan memperkuat sistem imun. Dan jangan, kalau boleh saya saran itu, lebih baik makan yang masih fresh. Ya, kalau nggak, bikin aja di rumah sendirian. Ya, nggak perlu yang... Sasetan boleh nggak? Sasetan boleh kalau emang nggak ada pilihan. Tapi kalau ada yang lebih fresh, bikin aja sendiri. Ya, kalau misalkan nggak mungkin kan, dibikin infusnya aja. Infusnya gimana? Malam-malam Anda ambil air 600 ml kayak begini, cemplungin jahe, cemplungin kunyit, cemplungin temulawak sini, besok pagi airnya minum, kasih madu. Itu udah nano semua itu. Dan dia masuk semua bahan-bahan yang ada di situ, ada enzimnya, ada proteinnya, semua komplit masuk di itu. Ya. Jadi, kalau boleh saya katakan, kalau kita mulai mempraktikkan ini, Bapak-Ibu sekalian, ini bukan obat Anda, this is not your drugs. Obat Anda tuh di sini. Sehingga nanti apa? Ketika kita sakit, maka kembalinya ke sini juga. Bukan ke sini. Saya kalau pusing, saya biasanya menghindari banget untuk makan painkiller. Saya akan minum air dulu, air hangat, kasih madu, kasih propolis, segala macam, saya gunjang-gunjang, hilang juga tuh. Kenapa? Tubuh saya sudah relatif clean. Gitu loh. Sebab apa? Dimakan terus-menerus, dia akan minta lagi. Makanya kalau lagi sakit kepala, coba jangan langsung minum anti nyeri. Saran saya sih. Demam juga sama. Lagi demam itu jangan langsung minum paracetamol. Tunggu dulu bentar, minum air yang banyak, air yang hangat sampai dikeringetan. Ya. Atau kalau ada mungkin ada kuda, naik kuda, lagi pusing-pusing gitu naik kuda nanti pusingnya hilang. Bukan kuda yang di ITB itu ya, yang ada apa? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah mulai membiasakan seperti ini teman-teman sekalian, maka Anda tidak akan butuh obat sebenarnya. Ya. Kalau mereka bilang, maka Anda tidak akan butuh obat apabila Anda eat healthy. Karena itu jadi obat Anda. Itu sebabnya orang-orang zaman dulu bilang, let the food be your medicine and medicine as your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat Anda dan obat sebagai makanan Anda. Jadi apa yang Anda makan tiap hari itu dua pilihan. Itu jadi obat buat tubuh Anda, buat tubuh kita, atau dia justru malah jadi pupuk buat penyakit. Contoh, orang kanker makan gula tiap hari, makin gede kankernya. Gitu ya maksudnya. Orang kanker tiap hari makan produk dari gluten, siap-siap aja makin parah. Orang yang kena autoimun juga sama. Gak ada aktivitas, gak ada apa-apa gitu seperti kan. Ya. Nah ini ya, ini yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi punya, Nabi mengajarkan infusan kurma. Tapi kalau kita gak ada kurma, kita bisa pakai yang lain kok, buah-buahan. Jadi itu jadikan sebagai gaya hidup. Ya, jadi kan ya, jadi Anda bawa air di rumah, air seperti ini, Anda campurin madu, Anda campurin buah sayur seperti sebelumnya, ya. Dan makan dengan cara yang sehat, makan dengan cara yang, maksudnya makan dengan cara yang sehat seperti apa? Pertama, usahakan makan yang baru dimasak, usahakan. Yang pertama, yang kedua, usahakan meminimalisir produk yang digoreng. Tumis atau sangrai lebih bagus, atau rebus lebih baik. Sekali-sekali yang lain juga boleh, gak apa-apa. Dan itu banyak kok sekarang pola-pola seperti yang teman-teman bisa pelajari di rumah. Jadi istri nanti di rumah pun, misalkan Anda perlu goreng, gak apa-apa goreng. Tapi lebih banyak makanan yang tidak digoreng. Ya. Di-bake atau dipanggang itu jauh lebih sehat sebenarnya. Ya, sebab kalau sudah digoreng, apalagi deep fry itu dia digoreng dalam suhu yang sangat amat sangat panas, itu biasanya lemaknya akan bertambah. Anak-anak yang tiap hari makan ayam cepat saji itu pasti gemuk, Pak. Deep frying itu meningkatkan lemak yang ada pada produk itu beberapa kali lipat lah, seperti itu. Ya, dan organik adalah pilihan lebih baik, ya. Dan eat more spices. Emosi pasti maksudnya apa? Biasakanlah teman-teman untuk mengkonsumsi lebih banyak spices ini apa ya? Bumbu. Contoh, sup. Sup kalau sup biasa paling cuma pakai bawang putih kan, sama lada kan. Nah sekarang ditambahkan lagi ada kayu manis, ada cengkeh, jadi komplit. Itu saya katakan emosi spices ya. Kalau Anda sudah atau kita sudah membiasakan makan ini tiap hari, ini probiotik semua di sini. Ya mulai dari kapulaganya, ya ketumbarnya segala macam. Termasuk nanti kalau flu, nanti teman-teman silakan lihat tuh di IG saya ada tuh. Saya bikin teh anti flu. Ada udah nyobain, ternyata hilang juga pileknya. Ya, isinya cuma teh tubruk, teh biasa gitu kan. Dikasih kapulaga, dikasih cengkeh, ya, dikasih serai, ternyata hilang flu-nya. Enggak perlu makan di kongestan. Jadi ya, kongestan itu seperti obat-obat flu itu kan, isinya di kongestan. Di kongestan itu bisa bikin jantung berdebar. Tidak ada satupun obat kimia yang aman, itu ya konsepnya. Jadi jangan biasakan untuk mengkonsumsi obat kimia terus-menerus. Oke? Dan mulailah untuk mengikuti perintah Nabi. Kenapa? Semua perintah dalam Islam menyehatkan fisik dan menyehatkan kalbu. Semua saja. Jadi kalau Nabi bilang suruh tidur, tidur. Ya, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara minum Nabi, ikutin. Itu dilanggar, banyak masalah kita. Sebagian besar, misalkan penyakit yang hubungannya dengan otak ya, itu gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikuti pola tidurnya Nabi. Nabi tidur pada Isya. Nabi Isya tidur lah kalau nggak ada kegiatan, kecuali Anda mengobrol sama istri. Karena Nabi begitu. Habis subuh jangan tidur ya. Besok kan libur nih, biasanya udah habis subuh tiduran tuh. Jangan tidur. Tidurnya kapan? Habis matahari terbit atau waktu duha lebih baik. Kenapa? Tidur subuh, habis subuh itu biasanya bisa, bukan biasanya, secara naturalnya, jadi bisa melemahkan jantung. Ya, melemahkan jantung. Jadi orang-orang bisa banyak kena penyakit jantung gara-gara seringnya tidur subuh. Teman-teman gini lah, coba ada habis subuh itu tidur, gak enak banget. Betul? Jantungnya udah ngaco lah gitu ya. Kenapa? Karena saat itu memang kita diminta. Jadi gini, pagi hari ketika Allah terbitkan matahari, matahari itu kena sensor ke mata, dia mengaktifkan lagi ke hipofisis. Hipofisis bilang, sudah pagi, hormon yang semalam parasimpatik diganti menjadi hormon simpatik, which is itu hormon adrenalin. Adrenalin yang enggak dikeluarkan tapi enggak dipakai jantung, jantungnya kelepek-kelepek. Gitu lah Pak Robi. Makanya ketika pagi hari, dibikin sinar, cari tempat yang ada sinar, sehingga apa? Melatonin yang semalam keluar itu bisa digantikan sama adrenalin. Itu, harusnya begitu. Ya. Saya kira mungkin itu sudah pas sesuai dengan targetnya. Nah sekarang kita ada dual price lagi, dual price ya? Berapa? Konsep 381. Ya, nah salah satu konsep yang teman-teman bisa praktekan, yang kita bisa belajar dari Nabi itu, saya nyebutnya konsep 381. Ini Anda kerjakan Pak Abu, insya Allah sehat. Tiganya apa? Tiganya adalah puasa ayamul bid. 13, 14, 15. Lapannya apa? Lapannya Senin Kamis. 2 kali 4 kan 8. 3 tambah 8. Satunya apa? Satunya hijama atau bekam. 3, 8, 1. Praktekannya itu setiap hari Pak Abu sekalian. Bukan setiap bulan. tensi Anda pasti turun. Yang pertama, kolesterol Anda pasti turun. Ya. Dan lemak-lemak sudah mulai rontok tuh. Sederhana sebenarnya. Makanya Nabi itu udah ngajarin. Ya, udah ngajarin dan kita tinggal ikutin aja. Cuma setan enggak suka. Setan enggak suka apa? Dibuat manusia itu terlena sama makanan. Makanan itu termasuk salah satunya banyak makan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebabkan lemahnya iman. Ya, jadi jangan banyak makan. Makan waktu kapan? Lapar. Kalau lapar terus gimana? Cacingan mungkin. Enggak apa. Ya, kalau lapar-lapar terus gimana? Mungkin ada sinyal yang belum dapat. Ini sebenarnya saya katakan tadi, mulailah membiasakan untuk memakan produk yang lebah. Ya, atau produk yang disebutkan oleh Rasulullah pas mati. Oke. Okay? Pertanyaan. Pertanyaan kuis ya? Apa nih dulu? Tanya jawab dulu aja ya. Isya jam 7 lebih 4 jadi pas lah, nanti kita selesai Isya aja. Madu pahit apakah khasiatnya sama dengan madu manis? Gak tahu saya, karena setahu saya kalau madu itu manis, kalau pahit saya gak tahu isinya apa, tanya sama yang buat. Iya benar. Karena gini Pak Bu, saya lingkungan saya itu banyak teman-teman yang juga ada ahli madu segala macam. Dia pernah cerita ke saya gini, saya tidak menjelek-jelekan produk siapapun sih ya, tapi gini, pahitnya sambiloto sama pahitnya brotowali ketika dimasukkan dalam madu itu beda Pak pahitnya dengan pahit yang ada di madu-madu biasa gitu, yang dijual kata madu pahit itu. Dan jarang sekali kita bisa mendapatkan madu dari pohon. Jadi gini, asumsikanlah ada satu pohon namanya pohon mahoni, pohon mahogoni, mahogoni gitu, mahoni. Pohon mahoni itu memang kalau nektarnya itu memang pahit, tapi mana ada banyak pohon mahoni di sini? Paham ya? Gak banyak pohon mahoni untuk bisa mendapatkan supply madu pahit segitu banyak gitu loh. Bisa jadi mungkin mereka masukin sambiloto mungkin, atau masukin brotowali dalam madu itu gitu kan. Ya. Terus khasiatnya sama nggak? Ya jelas tidak akan sama. Apalagi saya nggak tahu juga itu madu hitamnya hitam itu karena apa? Ya makanya tanya. Jadi makanya saya dalam kalau Anda yang sering nyimak di IG saya tuh sering sampaikan kalau Anda mau beli madu yang benar-benar madu, maka datanglah ke sarang lebah beli madu situ. Itu madu murni dan asli. Tapi kalau tidak, belilah madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Bingung roaming. Yang bawa jelas, ya, yang ngambil jelas dan tahu ilmu madunya. Siapapun lah itu, tidak hanya siapapun lah yang berlaku secara umum. Ya. Jadi kalau dibilang khasiatnya sama nggak, mungkin sih beda. Apalagi di sambiloto. Sambiloto sama brotowali itu cepat banget nurunin tensi. Jadi hati-hati minum madu pahit yang ada sambiloto atau brotowalinya. Karena bisa cepat nurunin tensi. Artinya apa? Orang yang hipotensi minum madu begini ya makin ngedrop. Ya, makanya saya lebih prefer madu itu lebih baik jangan tambah apa-apa. Madu sesuai dengan yang sudah aslinya aja. Madu kurma bidara dipakai juga untuk meracuni jin. Jin diracunin, macam mana ceritanya? Bidara ya, ada hadisnya kalau bidara. Daun bidara itu daun yang digunakan untuk meruqyah, termasuk daun yang digunakan untuk memandikan jenazah. Ya. Jadi kalau Anda di rumah pengen jin gak datang-datang di situ, nah, peliharalah pohon bidara. Bidara Arab ya, bukan bidara Cina. Beda. Ada dua bidara emang. Bidara apa? Bidara Cina. Bidara Cina itu dia daunnya agak lebih gede. Bidara Arab lebih kecil. Nah yang Nabi maksud itu bidara Arab. Bidara Arab itu yang ada dia punya tangkai ada durinya. Nah itu disebutkan sebagai jin gak suka dengan daun bidara. Dan termasuk tadi orang-orang yang kena angin tadi, salah satu terapinya adalah dimandikan dengan daun bidara. Kita boleh gak mandi pakai daun? Boleh, gak masalah. Ya, kalau lagi malas-malas gitu kan, ibadah malas, apa-apa malas itu sama salah satu terapi yang kita gunakan mandi pakai daun bidara biar jinnya kabur. Bagaimana cara mengatasi penyakit lupus yang menyerang persendian sudah 1 tahun? Lebih isi mengkonsumsi obat-obatan dokter kata dokter kalau obat habis maka rasa lindu di sendi akan kambuh. Gini ya, seringnya saya tidak menyalahkan siapapun, tapi seringnya kita tuh kadang-kadang ketika sudah bergantung pada suatu makan malam saya udah beda buah dikasih. Ya, jadi saran saya gini teman-teman, ketika ada satu penyakit yang diderita oleh seseorang lah gitu kan, dan di situ dikatakan bahwa kalau tidak makan ini maka jadi ini, saran saya mari kita bermuhasabah. Maksudnya gimana? Apa benar seperti itu? Apa nggak ada takdir Allah di situ gitu loh? Apakah dengan kalau saya nggak makan ini bisa terjadi? Belum tentu juga. Contoh misalkan, kalau anda baca tulisan saya tentang air zam-zam. Air zam-zam itu kan air yang gini, air yang sangat tinggi kekuatan elektromagnetnya yang pertama. Dan kalau bapak ibu teman-teman baca buku dari siapa tuh Masaru Emoto itu ya tentang hidden message of water, jadi pesan tersembunyi di balik air, itu kan dia bilang dia itu sekarang udah masuk Islam loh Masaru Emoto itu. Gara-gara meneliti air zam-zam. Gara-gara meneliti air lain juga diteliti. Tapi lihat air zam-zam itu dia punya molekulnya indahnya luar biasa. Kenapa? Oh, dibaca oleh jutaan orang dengan kalimat-kalimat baik setiap hari kok. Air itu kan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi Masaru Emoto itu dalam bukunya saya baca itu, dia bilang ketika Anda mau minum, dia bilang ngomong dulu sama airnya. Kenapa? Air yang diucapkan, dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik, terima kasih segala macam, bla bla bla, itu nyata molekulnya berjadi baik. Kenapa? Air itu ibaratnya molekulnya mengikuti dengan apa yang dibaca oleh tuannya, yang orang minumnya. Terus saya bilang, apa bacaan terbaik kita? Al-Quran. Sehingga apa? Ketika meminum air, apa yang kita lihat selama ini kita baca bismillah doang. Bismillah aja lah. Sesuai dengan hadisnya Nabi, kan Nabi baca bismillah. Kita tambahin boleh nggak dengan misalkan di luar itu kita membaca misalkan doa-doa kesembuhan dari air tersebut untuk air tersebut dengan membaca apa yang diajarkan oleh Nabi, boleh nggak? Boleh. Jadi misalkan gini nih, ini contoh aja supaya kita nggak tergantung dengan sesuatu persepsi yang belum tentu benar juga. Ya, contoh, Anda minum air bismillah. Wahai air, terima kasih sudah membantu saya untuk bisa menghilangkan nafsu dengan izin Allah. Ya Rob, aku mohon kepadamu dengan wasilah air ini, engkau sembuhkan sakitku, ya Rob. Wahai air, alhamdulillah, terima kasih. Aku bisa minum engkau. Jadi dipuji-puji terus air. Dengan kita menjadikan Allah sebagai itunya, intinya gitu loh. Bisa kok sebenarnya. Karena Pak, dia melihat sendiri si Masaru itu. Makanya air zam-zam itu kata Nabi ya Pak, dia akan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Logikanya gak masuk akal. Tapi memang begitulah sabda Nabi. Ya. Jadi kalau kita bicara lupus misalkan, kembalikan saja ke konsepnya Rasul. Bolehkah meruqyah air? Boleh. Ruqyah aja airnya. Jadi airnya dibacakan dengan Al-Qur'an, lalu minta sama Allah, ucapkan alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah semua ucapkan pada air tadi dan minum air tadi dengan niatan ya Rabb, semoga airnya menjadi wasilah aku untuk bisa sembuh. Dan katakanlah misalkan pada lupus gitu kan, nyeri sendinya hilang. Ini untuk ngetes iman sebenarnya. Kalau iman kita benar harusnya hilang tanpa obat. Betul? Placebo di dunia medis begitu Pak Abu. Sekarang gini, ibu atau bapak yang menanyakan ini, misalkan ini ya, dokter ngasih obat ke saudara kita yang kena lupus dan semoga Allah sembuhkan beliau. Dan obat tadi sebenarnya bukan obat untuk rematiknya, tapi dokter bilang ini obat untuk rematik, kira-kira dia akan punya persepsi obat itu ngilangi nyeri sendinya nggak? Iya. Placebo dalam dunia medis itu begitu. Asal kita nggak tahu. Nah sekarang tinggal tanda kutip placebo kan air saja. Itu. Yang pertama. Lalu apa? Lihat, tadi saya katakan tentang habatus sauda. Minta sama Allah, misalkan habatus sauda itu Anda campurkan sama air zam-zam. Minta sama Allah, ya Rob, aku yakin dengan izinmu, dengan kehendakmu, ya, dengan keberkahan habatus sauda, dengan keberkahan air zam-zam, atau kalau perlu tambahkan air madu atau madu dalam itu, Anda minta sama Allah. Ini pengobatan Islam itu begitu harusnya. Kita hanya menjadikan si benda ini sebagai perantara doang, bukan menjadi utama, paham ya? Sama ini kan kebalik. Kebalik semua, Pak Bu. Sehingga apa? Allah jadi yang terakhir, mohon maaf. Sekarang gini, Allah bilang dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah katakan, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Sekarang saya tanya kepada Anda, ketika ada orang kena kanker, lalu sebelum mungkin kepalanya dibacakan sama Al-Qur'an, kita bacakan Al-Qur'an, lalu bagian yang sakit tadi kita pegang, kita baca Al-Qur'an itu, misalkan surat Al-Baqarah. Sekarang saya tanya, kira-kira sembuh gak? Anda aja jawabnya mikir-mikir. Jawaban benarnya harusnya kalau kita benar-benar memegang akidah yang sejati bahwa memang segala penyakit itu bisa hilang dengan Al-Qur'an dan dengan izin Allah ya, harusnya hilang. Harusnya hilang. Tapi pun kalau tidak hilang, itu urusannya Allah. Tapi kita sudah punya keyakinan yang ke atas, bukan ke benda gitu loh. Itu kata kuncinya. Kan kata Allah begitu dalam Quran. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Aku yang sembuhin. Gitu loh. Makanya teman-teman, cobalah kita mulai memperbaiki. Jadi masalah kita nyaman sekarang banyak, bukan masalah kita. Banyak masalah orang dalam pengobatan nyaman sekarang ini adalah bergantung pada makhluk. Saya pernah ngisi satu training sang herbal, si bapaknya itu cerita ke saya, orang tua itu kena kanker, berobat kesana kemari, dan kata kuncinya apa? Kata kuncinya ketika dia mengatakan, kata kuncinya ketika dia sudah pasrah, serahkan semua sama Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah kasih ilham untuk dia, ibunya kalau salah, kankernya hilang hanya dengan minum daun kelor saja. Allah meminta kita pasrah, paham ya? Yang Allah minta itu pasrah. Jangan, bahasa kita itu jangan belagulah kita lah gitu loh. Kita tuh gak tahu gitu loh. Bisa jadi mungkin dengan habatus soda aja Allah sembuhkan. Kalau Allah berkehendak. Cuma yang Allah minta apa? Tolong, bukan tolong sih. Jadikan aku tuh sebagai superiornya, paling atasnya. Minta semua sama Allah. Ya, seperti itu. Jadi itu obatnya. Ya, kalau saya tanya misalkan obatnya lah ya apa? Ya untungnya sendi sih kalau boleh saya katakan sendi itu di herbal ya. Ada kunyit juga bisa dipakai buat sendi. Propolis juga bisa buat sendi. Kalau Bapak Ibu baca tentang riset tentang royal jelly juga kalau Anda campurkan sama odol, dicampurkan sama air juga bisa untuk sendi. Lalu bagian yang sakit tadi Anda ruqyah. Simple. Dan sembuh atau tidaknya bukan urusan kita. Yang kita, jadi gini, penyakit itu kan sekian lama dengan pola makan yang ngawur gitu, nah akhirnya terjadi penyakit. Sekarang tiba-tiba minta instan, mana bisa lah? Ya Allah minta apa? Sabar. Ya seperti itu. Dua terakhir. Adakah pengkhususan herbal untuk ibu hamil dengan yang tidak hamil? Maksudnya, oh yang berbahaya mungkin ya? Tergantung usia kehamilan. Ya, tapi kalau herbal untuk membuat orang itu bisa hamil, maksudnya herbal yang membantu lah ya untuk hamil itu, saya bisa menyarankan semua produk lebah karena produk lebah itu banyak mengandung hormon. Produknya lebah semua, ya. Tapi kalau seandainya dia punya kemampuan untuk menurunkan tensi gitu kan, misalkan orang hamil minum mengkudu, itu biasanya tidak terlalu disarankan. Tidak bisa sarankan. Yang biasa kita berikan adalah herbal-herbal yang menguatkan kandungan seperti rimpang-rimpangan, jahe, temulawak gitu. Tapi minum saja dalam jumlah yang kecil ya untuk mengasupi dosisnya tadi. Apa kiat-kiat untuk mengurangi sakit psoriasis agar bisa remisi selamanya dengan metode sunnah puasa? Puasa dan biasakan lapar. Gitu. Saran saya itu. Dan kembalikan kembalikan mineral tadi dengan jadi gini, guru saya ngajarin semua penyakit apapun, saran kalau guru saya ngajarkan dulu itu berikan produk madu, produk lebah apapun penyakitnya, karena di situ mineral ada semua, dan yang pertama itu, yang kedua, carilah produk-produk yang ada hadisnya. Contoh apa? Habatus sauda, ada zaitun, ada buatin, jahe juga ada. Jahe gak ada hadis, tapi jahe itu ada itunya, apa itu namanya, dalam Al-Quran ya, minumannya penghuni surga. Cukup? Jadi mulai besok dipraktekan ya. Diukur berat badannya. ya, diukur lemak visceralnya, ya, nanti bulan depan lihat. Dan indikator sederhana, teman-teman merasa jauh lebih fit, itu aja sebenarnya indikator. Jadi tubuh kita itu kalau sudah, dia sudah nggak ngeluh lagi, berarti kita sudah mulai seimbang tuh, gitu aja. Jadi kalau bawaan dikit-dikit letih, dikit-dikit batuk pilek, musim disalahkan, buah disalahkan, musim hujan batuk pilek, bukan salah musimnya, salah kita nggak bisa menyesuaikan. Rambutan makan lagi makan, jadi musim mangga, mangga bikin batuk, nggak dari kita sama mangga, kita yang salah. Kitanya nggak bisa menyesuaikan dengan musim. Kenapa? Karena terlalu banyak sampah. Ya. Jadi kalau teman-teman mulai mempraktekkan ini sebenarnya, bahkan nanti Anda tidak perlu lagi obat-obatan kimia sebenarnya. Kenapa? Obat Anda ada pada makanan Anda. Ya. Karena mineral ada di situ semua. Saya kira mungkin cukup. Hah? Kuis. Oh, ini biasa ada pembawa acara nih. Oke, saya tanya ada kuis nih. Kuis pertama, apa vitamin yang tidak ada pada propolis? Iya Pak, vitamin K. Nah, kasihlah Bapak itu. Sebutkan satu jenis asam amino saja. Kalau saya jadi Anda, saya langsung googling. Satu jenis asam amino aja sebutin. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Satu jenis, karena adalah pada sekitar 18 sampai 20 jenis asam amino yang ada pada bipolar coral jelly. Anda sebutin satu saja. Asam amino. Dapat hadiah di Poland. Asik kan? Iya. Alanin. Wah, betul. Masya Allah. Pinter juga orang bang ternyata. Sebutkan dua jenis sumber probiotik. Iya. Oh, ini apa, Bu? Hah? Bawang putih sama pisang ya? Bawang putih sama pisang? Iya, benar. Bawang putih sama pisang itu, kalau Anda blender, itu kayak Anda minum Yakult berbotol-botol. Pernah nyobain nggak? Itu salah satu rumus probiotik paling sederhana itu. Anda ambil madu, bawang putih, sama pisang di blend. Rasanya memang kacau beliau. Ya. Cuman itu probiotik semua. Ya, itu probiotik. Oke, sebutkan makanannya ratu lebah. Ya Bu. Alah. Woi, betul. Bapak layak jadi ratu, Pak. Kasih royal jelly. Makanya royal jelly itu nggak banyak. Ya, royal jelly itu nggak banyak beredar. Kenapa? Memang sedikit. Yang makan cuma ratunya doang. Ya, jadi kalau Bapak pengen punya anak lagi, makan tuh, Pak. Dosisnya pun gak banyak-banyak. Royal jelly itu cuma sehari cuma 1 sendok teh aja. Dan kalau dicampurkan sama madu, kita masukin kayak begini ya. Saya contohin ya. Kita sedikit kita tunda isanya. Ini kan air nih. Ya. Lalu ini saya punya madu, madu saset tapi gak ada itunya ya. Pisau, wah ini ada nih. Ini, lalu Anda masukin sini teman-teman. Seperti ini ya. Lalu Anda masukin royal jelly atau propolis seperti ini. Sini, ya 5 tetes saja. Lalu Anda masukin bipolen, juga nggak usah banyak-banyak. Nah, Anda udah dapat nih, kayak gini. Anda gunjang-gunjang gini. Anda nggak usah beli lagi vitamin yang paling mahal. Ada semua di sini. Enzim ada, asam amino ada, probiotiknya ada, komplit. Ada yang mau nyobain? Ini cobain, manis kok. Jadi air seperti ini bisa Anda, bisa kita topping, kita boost up dengan cara Anda masukin 1 sendok madu aja di sini. Dia akan jadi air enzim, canggih kan madu itu? Hanya dengan satu ini. Dan akan jadi, kalau Anda kasih ini air-air hangat ya seperti ini, dia akan jadi obat sakit kepala. Apalagi Anda campurkan dengan propolis, simple. Tanya lagi. Apa lagi ya? Pertanyaannya. Waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar, Allah tumbuhkan sejenis pohon buat Nabi Yunus. Pohon apakah itu? Rambutan. Jala. Nah, lainnya apa? Yang dimakan oleh Nabi Yunus. Eh, tinggal buka handphone aja apa susahnya. Pada saya yang jawab, dan banyak di Jawa Barat. Iya, yes, labu pak. Woi, googling. Cepat dia. Waktu Maryam mau melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan Maryam untuk menggoyangkan satu pohon. Udah tahu jawabannya. Allah googling. Ya, kasih lah ibu deh. Nah, jawab deh. Kasih madu, pak. Terus pertanyaannya lagi nih. Apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Karedok, bukan? Jelas tidak. Tidak. Ada yang tahu? Hanya tinggal buka handphone aja. Bukan jahe. Dan mungkin ada, ya. Apa bu? Roti. Buatin. Pertama kali penduduk surga itu akan makan satu jenis makanan yang kita pun jarang makan. Bukan. Atikan, masya Allah. Imam kita tahu. Calon penghuni surga, kita juga insya Allah. Atikan. Ada tiga lagi dual price. Oke, pertanyaannya adalah apa kandungan yang paling banyak pada propolis yang menyebabkan dia bersifat sebagai antioksidan? Tinggal buka handphone ketika gampang. Propolis mah bukan rejeki mah beda. Apa kandungan yang ada pada propolis yang menyebabkan dia tinggi antioksidannya? Nama bahannya apa? Polifenol. Satu lagi apa? Resin. Yang membuat yang membuat propolis itu bisa berperan sebagai antibiotik ya, adalah karena kandungan polifenolnya dan resinnya. Sehingga Pak, propolis itu kalau teman-teman ada masalah luka, itu bisa Anda teteskan propolis di bagian luka tersebut. Termasuk sariawan. Termasuk keputihan juga bisa dikasih propolis, dioleskan, disemprotin aja, campurkan air sedikit, kasih propolis. Itu juga sebagai antiseptik gitu ya. Ada lagi satu. Oh, ada lagi ya. Pertanyaannya apa ya? Salah saya ingat dulu. Sebutkan tiga jenis mineral alkali yang ada pada biplan. Mineral. Cuma yang dapat biplan, yang lu dapat royalty. Tiga aja. Tiga mineral alkali atau mineral basa yang ada pada biplan. Ayo, nah nanti malam kalau yang dapat royalty pipos atau jadi sebelum tidur, ya nah, kalau Anda punya sudah punya pasangan ya, minum dulu itu. Boleh jos itu. Yang belum punya ya nasib. Apa, Pak? Ya. Litium. Apa? Litium. Itu baterai itu. Mineral alkali. Litium sih jarang sih. Coba kita bener. Masa litium? Kalium. Tuh saya tambahin tuh. Lagi apa? Nah. Ini jangan-jangan dia buka susunan periodik tabel. Ya, kasih aja lah. Kasihan banget. Mumpung banget pokoknya. Oke, satu lagi hadiahnya. Apa ya? Sebutkan. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis ada tiga kesembuhan. Ya, ada tiga kesembuhan dari tiga hal ini. Nah, coba deh, Pak, tiga hal. Bunyi hadisnya asyfa fi salasatin, sabatil asl wa syar tahtil mahjam wa kinnar. Bunyi hadisnya begitu. Apa? Asyifa fi salasatin syarbatil asl syartahtil mahjam wa kaitin nar. Google juga bisa kok tiga kesembuhan berdasarkan hadis. Itu caranya. Ya. Biar cepatnya mau isai. Pas ketemu itu aja. Hadis tiga kesembuhan. Apa? Ya, ya. Oi, dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, apa tenang dari kita ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa Anda praktekkan. Dan lagi-lagi innamal a'malu binniat, jadikan ini sebagai bentuk ketaatan kita dan bentuk rasa